ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pada saat kapan makmum itu ikut salam? Apakah setelah salam kedua? Imamnya salam yang pertama, makmum ikut salam yang pertama. Imamnya salam yang kedua, makmum ikut salam yang kedua. Jelas ya? Tapi kalau misalnya imamnya sudah salam dua kali, dia terlambat, dia baru salam, itu juga enggak ada masalah. Karena yang wajib dari salam itu salam yang pertama saja.